Coba lihat, cek. Udah ada belum? Nah. Welzamu min qawlihim anallaha ajizun. Dan konsekuensinya dari pendapat mereka ini, Allah ini lemah. Ya. Wa Allah lemah. Wa anallaha yusyariku ghairuhu fil khalqi wal ijad. Bahwa ada yang bersekutu dengan Allah dalam masalah penciptaan dan pengadaan. Maksudnya gini. Ketika Qadariyah mengatakan apa yang saya lakukan itu bukan ciptaan Allah. Ciptaan saya sendiri. Berarti Allah, sifat mencipta Allah enggak sempurna. Kan gitu. Sifat mencipta Allah enggak sempurna. Berarti ada yang mencipta selain Allah. Itu manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Gitu maksudnya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fahadal qawlu wa hadha qawlul majusi. Ini adalah pendapatnya majusi. Lidzalika al-mu'tazilah tu summu majusa hadil ummah. Oleh karena itu mu'tazilah tadi qadariyah. Ya, qadariyah. Sebagaimana Jabriyah adalah Jahmiyah. Ya. Baik. Nah, oleh karena itu mu'tazilah qadariyah ini dinamakan majusi hadil ummah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibn Umar, ya. Lihat itu di footnote dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ani bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qadariyatu majusu hadhil ummah in maridu fala ta'udu wa in matu fala tashhaduhum ya wa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Ya, akhrajahu Abu Daud. Majusi qadariyah, ya, pengingkar takdir adalah majusinya umat ini. Jika mereka sakit, jangan besuk mereka. Kalau mereka mati, jangan saksikan jenazah mereka. Ya, jangan melayat gitu. Jangan ngikut ke kuburannya. Nah, barakallahu fikum. Wal majusu yaqulun, orang majusi mengatakan lil kauni khaliqain. Oh, alam semesta ini punya dua pencipta. Khaliqun lil khair wa khaliqun lil syarri. Ya, pencipta kebaikan, pencipta keburukan. Sama nih, Mu'tazilah juga begitu. Ya, pencipta kebaikan Allah, pencipta keburukan dia sendiri. Adapun ucapan penceramah yang mengatakan yang baik dari Allah, yang salah dari saya sendiri dan dari setan, itu bukan menunjukkan konsekuensi ucapannya adalah ucapan Mu'tazilah. Enggak. Ya, yang baik betul dari Allah. Yang keliru dari diri dia sendiri berdasarkan pilihan dia. Berdasarkan kudrah dia. Tapi dia tetap mengimani bahwa itu dari Allah. Ya, berdasarkan iradah kauniyah. Ya, sedangkan iradah kauniyah. Taib. Wal mu'tazilatu zadu alaihim. Mu'tazilah nambahin lagi. Ya. Mu'tazilah menambahkan pandangan mereka ini dengan mengatakan, ya, wa qalu kullun yakhluqu fi nafsihi. Semua orang bisa menciptakan perbuatan dia sendiri, fa asbatu khaliqina. Maka mereka menetapkan banyak pencipta. Bukan lagi khaliqain. Kalau majusi kan khaliqain. Ini khaliqina. Banyak pencipta. Wal madhabul mutawassitu madhabu ahli sunnati wal jamaah. Madhab yang mutawassit. Bukan yang pertengahan. Namun madhabul haq. Adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Ala daw'il kitabi was sunnah. Berdasarkan daw'. Ya, cahaya Quran dan sunnah. Qalu mereka menyatakan. Af'alul ibadi, semua perbuatan hamba, ya, hiya fi'luhum bi iradatihim wa masyiatihim wa hiya khalqullahi azza wa jal. Semua perbuatan hamba adalah perbuatan mereka si hamba, berdasarkan kehendak kemauan mereka si hamba, akan tetapi bersamaan itu amal perbuatan tersebut adalah ciptaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Dan ya. Dan Allah memelihara segala sesuatu. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard? Ini istifham ingkari. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini tidak mungkin, tidak ada. Tidak ada demikian. Ya. Fallahu munfaridun lil khalqi wa taqdiri. Maka Allah yang Maha Esa pencipta dan menetapkan takdir. Lahu wal abdu lahu masyiatun wa iradatuhu wa lahu fi'lun. Ya. Si hamba betul. Si hamba memiliki masyiah, iradah, kehendak, kemauan, walahu fi'lun, si hamba juga memiliki perbuatan, fahuwa bi ikhtiyarih, maka perbuatan si hamba berdasarkan pilihannya, yadhabu ilal masjid, dia pergi ke masjid, bi ikhtiyarih, yadhabu ilal masyarih, dengan pilihan dia, ya, dengan pilihan juga dia bisa ke tempat-tempat masyarih, apa namanya? Hah? Tempat pengembalaan, ya. Li'anna indahu kudratan, karena dia memiliki kekuatan untuk pergi ke sini ke situ. Fal insan alladzi lam yu'tihillahu kudratan wala istita'atan fahada qad adarallahu. Maka manusia yang tidak Allah berikan kemampuan, kehendak, ya, kemampuan, maka ini yang Allah beri uzur, ya, mislul majnun, orang yang gila, dia kan enggak punya akal. Apa yang dilakukan bukan berdasarkan akal jernih dia. Ya, wal mukrahi, dan orang yang dipaksa, bukan berdasarkan pilihan dia, tapi dipaksa. Falaisa indahu iradatun, dia enggak punya iradah. Ya, walaisa indahu qasdun, dia enggak punya maksud. Amma man indahu iradatun wa qasdun, adapun orang yang memiliki iradah dan maksud tujuan, fahadha alladhi yakhtaru al-fi'la li nafsihi. Ya, maka inilah orang yang memilih, ya, perbuatan, ya, diri dia sendiri untuk diri sendiri, wal iqabu wasawabu yaqau ala fi'li. Maka iqab, hukuman, pahala itu yaqau ala nafsi, ya, terjadi atas perbuatan dia, walaysa ala fi'lillah azza wajal, bukan karena perbuatan Allah. Nah, Syahrul, faddal. Rahim. Semakala syarihu Habizahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, innal ladhina amanu, innal ladhina kafaru, innal ladhina kafaru usnida al-imanu ilayhim, asnada al-imana ilayhim, wakadhalika asnada al-kufra, ati'u Allah wa ati'u al-rasul, wa man yuti'u Allah wa rasulah, asnada al-af'ala ilal ibadi. Wadailu ala annal ibada lahu iradatun, annal abda lahu iradatun wa qasdun, qawlu ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, inna allaha kana aliman hakima. Fa asbatallahu subhanahu lahu masyiatan, walil abdi masyiatan, wa ja'ala masyiatal abdi tahta masyiatihi subhanahu. وَلِمَنْ يَشَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ شَاءَ أي بِاخْتِيَارِهِ وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَبْرِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى الْقَدَرِيَةِ. Lanjut lagi dibaca matan di atas. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ سَنَقَالَ الْمُؤَلِّفُ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ. Sama qala syarih rahimahullah ta'ala, qala ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, fallahu la yukallifu al-ibada ma la yutiquna illa min babil uqubati, kama hammala bani Israila bisababi ta'anutihim. فَبِذُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا فَاللَّهُ عَاقَبَهُمْ فَكَلَّفَهُم بِمَا لَا يُطِيقُونَ وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الدُّعَاءِ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا فَاللَّهُ فَضْلًا مِنْهُ وَإِحْسَانًا لَا يُكَلِّفُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ رَحْمَةً مِنْهُ فَهُوَ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. نعم. Dari mana tadi Syahrul? فَاللَّهُ, ya, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya, innal ladina amanu, sesungguhnya orang beriman, perhatikan, iman dinisbatkan pada orangnya, ya, pada hamba. Innal ladina kafaru, lihat itu. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, asnadal iman lahum wa kadzalikal kufra wa kadzalika asnadul kufra. Allah sandarkan iman pada mereka, hamba. Sebagaimana Allah demikian pula Allah sandarkan kekufuran pada hamba. Wa ati Allah wa ati Rasul. Ya, taatilah Allah, taati Rasul, wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Ya. Wa asnadal af'ala ilal ibadi. Allah sandarkan perbuatan-perbuatan itu kepada hamba. Ya enggak? Wa dalilu ala anna al-'abda lahu iradatun wa qasdun. Dalil bahwasanya hamba memiliki iradah, ini bantahan terhadap Jabriyah. Dan qasdun, ya, dan memiliki kehendak, maksud, niat. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Ya, kata Allah. Ya. Dan kalian tidak bisa berkehendak menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini wadih jelas sekali. Ya. Berarti kan fa asbatallahu subhanahu lahu masyiatan walil abdi masyiatan. Maka di ayat ini Allah menetapkan bahwa Allah memiliki kehendak dan Allah juga menetapkan manusia juga punya kehendak. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah." Di antara kalian ada yang berkeinginan dunia. Di antara kalian ada yang punya keinginan terhadap akhirat. Ya. Makhluk punya iradah. Allah juga punya iradah. Mayuridillahu bihi khairan. Siapa yang orang yang Allah kehendaki, dia dapat kebaikan. Ya, value. Ya, itu kan banyak tuh. Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Ya. Wala yuridu bikumul usra. Begitu kan. Taib. Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian yang menempuh jalan yang lurus itu? Liman syaa minkum. Ah, itu di Allah sandarkan masyiah itu kepada hamba. Ya. Syaa ay bi ikhtiyari. Siapa yang menginginkan dengan pilihan dia? Ya, wa fi hadza raddun alal jabriyah. Terkait hal ini bantahan terhadap kaum Jabriyah, nufat. Apa gulat dari kalangan Qadariyah? Ya. Ini bantahan terhadap kaum Jabriyah. Barakallahu fikum. Illa ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, berarti ini bihadha raddun halal Qadariyah. Ini bantahan terhadap kalangan kaum Qadariyah. Ini dua ayat ini nih. Di ayat ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Liman syaa minkum ayyastaqim illa ayyasha Allah. Nah. Ini bantahan. Kemudian di matan 180. Walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun. Dan Allah tidak membebani mereka para hamba kecuali atas apa yang mereka mampu. Ya. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan. Ya, qala ta'ala wala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan dia. Rabbana wala tahmil 'alaina mala qatalana bih. Wahai Rabb kami, jangan engkau pikulkan pada kami apa yang kami enggak sanggup mengikulnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan buat kalian. Ya, fallahu la yukalliful ibada ma la yutikuna. Maka Allah tidak membebani hamba apa-apa yang mereka tidak sanggup illa mim babil ukubati. Ya, kecuali sebagai bentuk hukuman aja. Ya. Kama hammala bani Israil, sebagaimana Allah ya bebankan itu kepada bani Israil bisababi ta'annutihim, disebabkan sikap membangkang mereka. Ya, sikap pembangkang mereka. Fa bidzulmin minal ladzina hadu, ya. Maka disebabkan karena kezaliman orang-orang yang Yahudi lakukan, haramna 'alaihim thayyibatin, maka Allah haramkan berbagai yang taib-taib untuk mereka. Wa uhillat lahum ya bisaddihim an sabilillah, diharamkan bagi mereka apa-apa yang taib, yang dihalalkan bagi mereka, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, ya, karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. An sabilillah, bisaddihim an sabilillah, wa akhdihim ar-riba, dan karena mereka makan riba. Akhirnya ya dibebankan kepada mereka hal-hal yang mereka enggak mampu karena hukuman. Fallahu aqabahum, maka Allah menghukum mereka. Fakallafahum bima la yutikun. Allah membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Lidzalika jaa fi du'a, oleh karena itulah terdapat doa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Siapa orang-orang sebelum kita? Yahudi, Bani Israel. Wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan pada kami beban berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa itu? Yahudi. Karena sikap tak pembangkangan mereka. Ya. Allahu fadlan minhu wa ihsanan, maka Allah dengan karunia dan kebaikan darinya, la yukalliful ibada illa ma yutikun, tidak membebani hamba kecuali apa yang mereka sanggup. Rahmatan minhu, sebagai rahmat, bentuk rahmat darinya, fahuwa rahimun, maka Allah lah yang maha merahmati. Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi paha menyayang kepada manusia. Lihat di Matan 182. Ya. 181. Wala yutikuna illa makallafahum. Ya. Dan mereka manusia tidaklah mereka sanggup melaksanakan illa makallafahum, kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka. Nah. Sampai sekarang? Tadi Syahrul udah? Nah, Nabil. هذا فيه نظر بل يطيقون أكثر مما كلفهم ولكن الله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر فالله وضع عنهم المشقة وشرع لهم الدين اليسر ونهاهم عن زيادة على الاعتدال فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل ليل وكذلك لا يجوز له ترك الزواج قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني فالله لا يكلف ما يشق عليهم والله لو كلفهم لا أطاقوا ولكن لا يرضى لهم المشقة والعسرة. طيب perhatikan sini. Kata Syekh Shalih Fauzan, hada fihi nadhar, ini perlu diteliti lagi nih. Artinya ini ya perlu dikritik pernyataan At-Tahawi ini. Bal yutikuna aktsara mimma kallafahum. Bahkan si hamba ini mereka mampu melaksanakan lebih dari apa yang Allah bebankan pada mereka. Ya, tidak sebatas hamba tidak akan sanggup melaksanakan kecuali apa yang Allah bebankan. Enggak. Bahkan manusia mampu melaksanakan apa yang Allah bebankan lebih kepada mereka. Gitu. Barakallahu fikum. Kita sehaji haji dibebankan oleh Allah minimal berapa? Sekali. Ada orang yang sanggup haji dua kali? Ada. Tiga kali? Ada. Ya. Ada. Hai barakallahu fikum. Ya. Walakinallaha yuridu bihumul yusra. Namun Allah menghendaki manusia kemudahan. Makanya ketika ada sahabat yang nanya, kula amin ya Rasul, tiap tahun Nabi diam. Sampai tiga kali. Kata Nabi, laukul tuna'am la wajabat. Kalau saya bilang, iya nanti diwajibkan. Ntar kalian gak sanggup. Nah. Wala yuridu bihim al-usra. Allah gak menginginkan kesulitan, kesukaran bagi mereka. Wallahu wada'anhumul masyakata. Ya. Allah. Ya. Mengangkat kesulitan dari mereka. Wasyara alahum ad-dina al-yusra. Allah mensyariatkan agama yang mudah buat mereka. Kata Nabi, inna hadad din yusrun. Nah, agama ini mudah. Samha. Wa nahahum an ziyadati al-i'tidal. Ya. Dan Allah melarang mereka melebihkan dari batas apa yang sudah profesional, yang seimbang dari agama ini. Fala yajuzu lil insan ayusalli yakula lailin. Ya. Salat tahajud. Ya, sepanjang malam kulal lail, maksudnya sepanjang malam, bukan tiap malam. Kalau tiap malam ya disyariatkan, maksudnya kullal lail, sepanjang malam. Setiap malam itu seluruh malamnya dia enggak tidur-tidur. Ya, enggak boleh gitu. Dia sholat malam sepanjang malam. Kadzalika la yajuz lahu tarkuz zawaj, sebagaimana dia enggak boleh meninggalkan menikah, membujang terus karena mau beribadah. Ya, kayak biksu. Ya, kayak uskup, kayak pendeta. Nah, itu enggak boleh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ana adapun saya." Ya. Fa usolli wa anam, saya sholat malam, saya juga tidur. Wa atazawwaju nisa, saya juga menikahi an-nisa, itu bukan al-mar'ah. Para wanita. Wa sumu uftir. Ya, saya pun puasa, buka puasa juga, enggak terus-terusan puasa wisol. Tapi Nabi pernah puasa wisol. Sahabat ikut-ikutan. Ya, kata Nabi, "Ila tuwasilu, jangan puasa wisol. Wa innaka tuwasil ya Rasulullah. Kamu Anda sendiri puasa wisol." Kata Nabi, "Lastu mislakum." Aku enggak seperti kalian. At'amani Rabbi wa saqani. Rabbku memberikan aku makan dan minum yang enggak kelihatan. Gitu. Maka enggak boleh puasa wisol, ada berbukanya. Ya, ada berbukanya. Wa tazawwaju nisa wa sumu waftir, saya puasa, saya juga buka. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggak suka sama sunnahku ini, falaisa minni. Maka dia bukan ya bagian dari diriku. Nabi barok ini. Allahu la yukallifu ma yashuqqu alaihim, maka Allah tidak membebankan apa yang menyulitkan mereka. Wallahu kallafahum la'ataku, maka Allah membebani mereka supaya mereka mampu, ya, agar mereka mampu. Walakin la yardu lahumul masyaqqata wal usra, namun Allah enggak ridho mereka mendapatkan kesukaran, kesulitan. Lihat kemudian di 182, ya, wa huwa tafsiru la haula wala quwata illa billah, itulah tafsir dari kalimat tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, naqulu, kita katakan la hilata li ahadin, ya, la hilata li ahadin, tidak ada hilah, ya, ya, qadarullah. Mati lampu lama enggak apa semuanya? Hah? Coba dicek. Hah? Ya. Cukup dulu ya. Subhanakallahumma.